al-waqfu fil afsahi ala nafi rahmatin bil'a wa ala nafi muslimatin bil'a. Pembahasan kita pernah udah selesai semuanya. Ini bermasalah apa? Waqaf cara baca menutup wa'i. Idza wuqifa ala ma fihi ta'u ta'nis. Apabila diwakafkan ala ma fihi atas apa-apa yang ada di dalamnya, ta'u ta'nis, ta'u ta'nis. Jadi kalimati kemau ta'u ta' ada ta'u ta'nisnya. Gimana cara mewakafkan kalimat yang ada ta'u ta' ta'nis? Bagaimana cara mewakafkan, matikan dulu sedikit. Gimana cara mewakafkan kalimat yang ada ta'u ta' ta'nis? Fa in kanat sakinatan lam tataghayyar nahwu qamat wa qa'adat. Ketika kalimat itu ada ta'u ta'nis sakinah yang enggak berubah, qamat wa qa'adat. Ketika itu baca qamat, ya qamat. Jelas ini insyaallah. Jadi ketika itu wakafkan kata-kata qamat, ya diwaca qamat. Wa qa'adat. Jadi tidak berubah sama sekali. Wa in kanat mutaharrikatan, jikalau ta'u ta'nisnya itu mutaharrika, berharokat, iki baru masalah. Ta'u ta'nis yang mutaharrika itu fa imma an takunal kalimatu jam'an bil alif wa ta'aula. Ada kalanya kalimat itu jama' alif dan ta'i jama' mu'anas salim al-aula atau tidak berupa jama'. Jadi ada kalimat yang diakhiri dengan apa? Dengan ta'u ta'nis, ya. Tapi mutaharrika, mutaharrika. Ada kalanya kalimat itu berbentuk jamak bil alif dan ta ataukah tidak? Fa illam takun kadzalik, maka jikalau dia itu tidak jamak mu'anas salim. Maka jikalau dia itu tidak jamak mu'anas salim, fal afsah, bacaan sing paling sohi, al waqfu bi ibdaliyah, ketika diwakafkan tak itu diganti dengan hak. Takul hadhihi rahmah, asalnya rahmatun, kalimat yang diakhiri dengan ta'u ta' ta'nis. Tapi posisi rahmah, apakah dia jamak mu'anas salim? Tidak, dia mufrad kan? Bukan jamak mu'anas salim. Maka cara mewakafkannya tak diganti dengan hak. Hadihi rahmah. Hadihi rahmah. Taknya diganti dengan hak. Hak. Wahadihi syajarah. Waba'duhum yakifu bita'. Sebagian mereka mewakafkannya pada tak, berarti bi, rahmat, rahmat. Waqad waqafa ba'dus sab'ah, dan sungguh telah mewakafkannya sebagian qira'ah sab'ah. Jika wakif itu dia adalah Nafi', Asim, Hamzah dan Ibnu Umar, Ibnu Amir. Empat ba'dus sab'ah itu dia adalah Nafi', qira'ah Nafi', Asim, Hamzah Ibnu Amir. Inta min al-kawakib halaman 631. Fi qawlihi ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Aina khaduna rahmah. Di sini ketika diwakafkan inna rahmat, inna rahmat. Ketika diwakafkan ta' di situ, diwakafkannya pada ta inna rahmat. Wa inna syajaratat, wa inna syajarat az-zakum. Tadi ketika diwakafkan itu bukan inna syajarah, tapi inna syajarat az-zakum. Syajarat az-zakum. Jadi ketika diwakafkan, diwakafkan pada ta-nya inna syajarat. Kalau as-sahih, kalau yang afsah dibaca inna syajarah azzakum, inna rahmah Allahi qaribun minal muhsinin. wa sumia ba'duhum yaqul ya ahla suratil baqarat. Bukan Baqarah, Baqarat. Taknya diapakan? Diwaqafkan pada ta. Faqala ba'du man sami'a wallahi ma ahfat minha ayat. Ayat. Israq. Jadi akhirnya kan ayatan. Ma'afad minha ayatan. Mufrad. Dibaca. Ma'afadu minha ayat. Ayat. Waqaf ya. Waqafnya pada tak. Jelas-jelas. Jadi ada yang. Kalau apa namanya. Kalau yang diakhiri dengan apa. Tau taknis yang sakinah. Tau taknis sakinah. Jelas. Itu dengan. Di atas tak. Waqafnya pada tak. Tapi ketika dia. Apa itu. Tau ta'lis dan mutaharikah ada dua. Imma dia jamak mu'anas salim. Wa imma dia tidak. Adapun kalau dia bukan jamak mu'anas salim. Ay alias mufrad. Maka ada dua kira'ah. Lakin afsa. Taknya diganti dengan ha. Atau yang tidak afsa. Bacaannya wakafnya. Apa itu? Adalah diwakafkan pada ta. Wallahu anjaka bikafai. Maslamat. Asal apa? Maslamatun. Waqafnya diwaca maslamat. Wa in kana jam'an bil alif ta sekarang. Jikalau kalimat itu jamak muannats salim. Tadi bukan jamak muannats salim. Kalau kalimat itu jamak muannats salim wal asah al waqfu bi ta. Yang paling afsah diwaqafkan pada. Itu punya asah atau afsah? Enggak ada afsah. Enggak ada afsah. Kita punya talik wal afsah aswabu wal afsah. Enggak tahu ini dari mana saya dulu. Fal afsah yang paling afsah al waqaf bita. Berarti bagaimana ini? Inna syajarat. Ya, waqafnya pada ta. Inna syajarat pada ta. Itu paling afsah. Wa ba'duhum yaqifu bil ha. Sebagiannya mewaqafkannya pada ta-nya diganti dengan na. Jadi apa? Inna sajarah. Lain dengan kalugat inna sajarah. Kalau mana kalau jamak muannats salim ada artinya ya. Inna sajarah. Baik taknya diganti dengan ha. Wa sumi'a min kalamihim kaifal ikhwatu wal akhwah. Asalnya wal akhwat. Taknya diwaqafkan dan diganti ha. Wa qalu dabnul banah asalnya apa? Banati. Taknya diganti dengan banah. Minal makruhati asalnya minal makruhati. Makrumat ya. Baik diganti makrumah. Wa qad nabbatu 'alal waqfi dan sungguh aku telah memberikan terperingatan pada waqaf ini ala nahwi rahmah bita wa muslima bilha biqauli ba'du waqad yukas fihina. Kadang-kadang bisa dibalik. Adi rahmah yang asalnya apa? Dengan ha dibalik dengan ta. Muslimat yang asalnya dengan ha bisa dibalik dengan asalnya dengan ta dibalik dengan ha. Ya enggak? Ngerti kayaknya? Sekarang lawannya. Rahma yang asalnya dengan apa? Dengan ha diganti dengan ta. Itu kan asalnya. Muslimat yang asalnya diwakafkan pada ta diganti dengan ha. Aku kok bunar ya? Mataku ya? Ditutup lagi. Sekarang ditutup. Yang itu yang itu. Ah, cukup. Lepas orang. Wis, gampang terus soalan, gampang toh? Lanjut. Wa ala nahwi qadhin raf'an wa jarran bil hadfi wa nahwi al qadhi fi al isbi fiha bil isbat. Dulu kata guru terakhir gini diget, nah. Sekarang dua lembar diget, nah. Tetap kudu pengen mari ngono ya. Kata kar Said itu. Sa'ana wa salawat ati mulai lu Muhammad karena pulang biar selesai Muhammad ya. Idza waqafta 'ala al maqsud sekarang babnya isim mangkus. Gimana cara mewakafkannya pada isim mangkus? Idza waqafta 'ala al maqsud, apabila engkau wakafkan pada mangkus, apa itu mangkus? Wa wal ism dia adalah ism. Alladhi akhiruhu ya'un maksur. Yang akhirnya isim ini adalah ya yang dikasra ma qablaha, apa-apa yang sebelumnya diakhiri dengan ya sebelumnya kasra. Coba apa al-qadhi diakhiri ya sebelumnya kasra. Isim mangkus ini ada kala ifa'im ma'ayakuna munawwanan awla, ada kalanya isim mangkus ini ditanwin, ada kalanya tidak ditanwin. Ada kalanya ditanwin dan ada kalanya tidak ditanwin. Imam mulu kok koyo ono pancen mulu parang. Sitae. Fa in kana munawwanan, apabila isim mangkusnya iku munawwan ditanwin. Fal afsah sing paling afsah al-waqfu alaih, diwakufkannya alaihi atasnya, atas apa ini? Atas kalimat itu raf'an wa jarran bil hadaf, rafa ketika rafa dan ketika jar bil hadfi, dengan membuang apa? Membuang ya-nya. Asalnya kan gini, qadhin. Ini apa ini? Munawwan kan? Wis. Asasnya ini dibuang tanwinnya. Dan dia wakaf pada dhamir qad. Wis. Raf'an wa jarran bil harf dengan membuang tanwinnya. Taqul hadza qad. Wis. Tanwinnya dibuang dan waqaf pada dhot. Ini ketika rafa dan ketika jar. Wa marartu biqab. Wa yajuz, ingat, antaqifa alaihi bil ya. Boleh ya nyasir. Siapa tampakkan menjadi apa? Qaf. Qawi. Wa yajuz antaqifa alaihi bil ya. Baik, wa bidzalika waqafa Ibnu Katsir. Oleh karena ini, Ibnu Katsir mewaqafkan pada ya pada perkataannya Allah hadi wali waqi mingkul ya wali kulli qaumin hadi. Ya-nya ditampakkan. Ya-nya apa? Ditampakkan. Baik. Ya-nya ditampakkan. Jelas ini ya? Wa ma lahum min duni min wali, ditambahkan ya-nya. Terus apa ya kawan? Terus anu wa ma lahum min allahi min waqi, ditambahkan. Ini boleh. Wa in kanat ghaira munawanin, kalau tidak apa ya kawan? Tidak apa? Tidak memakai tanwin, fal afsah al waqfu alaih, al-waqaf alaih pada apa? Kalimat itu raf'an wa jarran rafa dan jar bil isbat. Abil isbat dengan menetapkan apa? Ya. Tadi hadza membuang ya, kalau isbat menetapkan ya. Taqulika hadzal qadhi. Qadhi ya-nya nampak dia. Ya-nya nampak, jadi yang benar al-hadza dengan membuang apa? Ya, dan isbat menetapkannya. Jadi qadhi. Qadhi ini kata tanwin. Nah. Lihat waqafnya pada dhot dan dia tetap. Jelas? Lain dengan ini kalau qadhi apa? Dibuang ya-nya, ya-nya hilang dan waqafnya pada dhot.com. Qadhi yang ini enggak menawan, ya-nya tetap dan waqafnya pada dhot apa dhot qadhi. Wa marartu bil qadhi wa yajuzu al waqfu alai bil hadaf. Boleh juga lihat ya-nya dibuang tapi baca apa dan waqaf pada pada kalimat itu maka disukun al qadhi wa bidzalika waqafa. Dah, masa boleh pilih depan. Wakofnya pada berarti apa? Hadal kof, kof. Bukan kof dikiru. Hadal kof. Cuma ya nya nampak. Hadal kof. Pada bot cuma ya nampak. Kemudian wajuzul wakfu alaih bil hadaf. Hadaf berarti kof. Cuma ya hilang. Wa bidzalika waqafa al-jumhur 'ala al-muta'al muta'al wa talaq qafnya enggak ada fi qouli ta'ala al-kabirul muta'al liyundhira yawmat talaq wa waqafa ibnu katsir bil wa'i bil ya'i qala ibnu katsir baca yawmat talaq ya-nya apa ya-nya nak nampak. Masa diwaca nampak yaumat talaki ngono. Bacaannya mereka. Hah? Yang ada ya-nya. Hah? Yaumat talaq. Talak ya kan. Maksudnya di cukup. Iya. Tayib ya. Jadi waqaf bil kasri bil ya al wajhi. Jadi wajhi dengan ya cuma cuma ya tetap dicukun qaf. Yaumat talak kalimat kofnya pada kof pada kalimat sendiri pada huruf sendiri. Naam. Waqad yukasu fihinna dan kadang-kadang dibalik lawannya. Az-zamir zamir itu yarji raji'un ila qalbi ta rahma menjadi ha. Zamir itu kembali ke kalbi ta membalik ta rahmah diganti dengan ha. Akhirnya kan rahmah ta diganti dengan ha. Wa isbatu ta muslimat dan menetapkan ta pada mubtada muslimat. Muslimat ta-nya tetap. Wa hati ya qadhin. Asalnya apa qadhin? Qad ya asnya ka qadhi ya dilangkan wa isbatul ya al-qadhi al-qad ya nya tetap wa qad yuqaf ala sekarang kadang-kadang dibalik diwaqafkan dengan kembali rahmah itu asalnya rahmah dibalik menjadi rahmat muslimat dengan hak muslimah wa al-qadhin yang qadhin yang asalnya apa ya nya dihilangkan ditakoninya wala qad waqaf dengan ya wala lawa alqad ini yang asalnya apa dengan dot sekarang pada ya tip wala alqadi bil hadilawannya kalau qadi asalnya tetapnya ya sekarang apa sekarang dibuang kalau qad yang asalnya dibuang ya-nya ketika itu boleh ditetapkan. Riwala qad qad apa? Seharusnya kan ya-nya kan dibuang. Tapi kadang-kadang diwaqafkan walal qad ya-nya ada. Qadi yang asalnya qadi itu ya-nya ada dibuang. Pak, lawannya sekarang. Jelas insyaallah nih ya, jelas ini. Kamu Salman. Hah? Syukur insyaallah. Di balik lawannya kan. Kayak lho iki kom padha ora kondi. Padha bos cuma tetap ya-nya. Karena kan ini. Wa in kana ghairu munawfal afsaq al-waqfu ali apa ini? Bos, ya kan? Bos kan? Nah, lafaznya bil isbat dengan menetapkannya. Ya-nya ada, cuma waqaf pada bos. Kom cuma ya itu tetap. Ya lo. Biasa nene. Apa? Gimana rencana Tuhan? Irobnya gitu. Kalau itu kau juga ada kalau itu kau di hadal kau di. Alih pada lafaz. Jadi kalau itu kalau di kalau tulisannya kau di, berarti kalau masalah berarti kembali ke lafaz di apa namanya dibaca kau di. Kalau ya, aku kemarin pernah ingat wasan yang matalak kan ya matalaki. Kau iki kan loh kan, masih masih kita kan aku talaki. Dan ada karo kan jadi malam tu. Oh, tak ada. Ya, kalau gitu. Hadi. Ya, kalau saya keleran. Jadi intinya apa intinya? Diwaca qadi. Hadi apa ne? Apa jenenge di bacaan diwaca qadi. Coba lihat. Berarti alih kembali ke lafaz ya. Tak terus dulu ya, kawan. Diwaca lagi, diwaca qadi ngono ya, kawan. Iya. Qadhi jadi waqafe kepada di apa namanya? Hadzal qadhi, qadhi waqafe pada qadhi. Ya tetap ketika tetapnya ya berarti dia qadhi. Bisa lagi futu sengah lagi al-qira'i. Apa nama Abdurrahim? Karena sudah itu. Kira berkasir itu. Berkasir itu yang kamu tangkap, bukan? Tidak ngerti aku. Nah, itu tadi kamu berkasir itu tadi berkasir. Tidak tahu lagi, nak mas yang lain. Kalau anda dengar kaset yang satu musim pernah juga tu, suka dibukasir pengarang tafsir itu. Nah, siapa? Yang Al-Qira'ah. Al-Qira'ah, tidak ngerti saya. Tidak ngerti saya. Tahu kalau yang sering dengar kayak gitu. Kira bukan sering katanya bukan berpasir orang pasir. Tak ngerti saya. Barangkali disebutkan rujukannya enak, tapi kalau tanpa rujukan enggak isol. Sebenarnya kan rujukannya kan enak, kalau tanpa rujukan ya repotnya. Tak ngerti saya. Yang saya tahu malah bahkan di dalam terjemah yang sering berpasir itu berpasir. Tak tahu saya. Nah, ini Ibnu Isan sama Ibnu Kasir itu siapa? Ya Ibnu Kasir itu saja. Ibnu Isan itu taat, ya bulan duluan Ibnu Kasir. Ibnu Kasir gak tau, Ibnu Isan gak tau saya, pokoknya saya gak tau Ibnu Kasir, ya saya ngerti Ibnu Kasir, ya Ibnu Kasir istilah, saya ngerti Ibnu Kasir itu apa. Gak ngerti saya. Kalau disebutkan marojiknya ngono enak, jadi pengarang kitab ini ngono enak, maksudnya semua yang menukan ada marojik ini kan, kalau gak tau marojik yuk repot lah kita ini kan gitu. Kursi ini saya bodoh-bodoh sih jadi repot lah. Maksudnya anak semudu. Walai safinas biqadhin wal qadhi tapi bodoh-bodoh yo. Enggak gampang terima ke jalan nomor 2 ilah. Kelafaz. Kayak semangkus lah. Onak orang karokat dia Muhammad Qadhi. Maka lebih tenang. Kalau orang karokat dia Muhammad. Apa kan ada? Tua sama kan dengan tu? Ada karokat di? Ada. Tua sama ya. idza balaghatit taraqi. Taraqi ya. Taraqi gitu ya ada. Ada namanya. Ya istilah. Sekolah heran. Baik. Walaysa fi nasbi qadin wal qadi ila al-ya. Dan tidaklah nasabnya qadi wal qadi ila al-ya. Sekarang pembahasan kita kalau rafa dan jar. Bagaimana ketika dia nasab isim mangkus, ketika dia nasab idza kana al-manqusu mansuban, kalau isim mangkusnya itu nasab, wajaba, wajib dalam waqfnya itu isbatu ya'i, menetapkan ya-nya. Kalau dia isim mangkus dan dia nasab, wajib tetapnya ya. Fa in kana munawwanan, kalau dia ditanwin, ubdila min tanwi alif, tanwini diganti dengan alif. Tanwini diganti dengan alif. Kakali ta'ala rabbana innana sami'na munadiya. Oh, jadi itu munadiyan. Munadiya. Tanwini diganti dengan alif. Tapi ya'i tetap apa is? Isbat. Ya'i tetap. Wa ingkana atau ghairu munawwan. Kalau enggak ditanwin. Yes, kata tanwin. Ono alif maksudnya. Waqofa alif. Waqofnya pada ya. Waqaf pada ya. Kakali ta'ala kalla idza balaghatit taraqi. Waqaf pada ya piye? Bicara bunyinya waqaf pada ya iku. Lah ya piye? Mbak ngono. Banget ya piye tadi. Oke, waqaf pada ya. Waqaf pada ya taraqi. Mbok taraqi apa taraqi? Ya e, waqaf pada ya disukun. Taraqi. Ya e, ya tetap. Dan waqaf pada pada ya. Antumnya apa? Kalau bersambung. Kan kan waqaf kan sukun, namanya waqaf kan taraqi. Sudah jelas ini? Oke. Ki bapak koi bapak pun ikhwan. Tunggu intinya apa? Intinya apa? Ilmu nahwu itu. Terus. Walaisa wa yuqafu ala idan wa nakhil nasfan wa ra'aitu zaidan bil alif. Enggak boleh di pasir. Enggak boleh di pasir. Yajibu fil waqaf, ingat. Sekarang pembahasan idan sekarang. Yajibu fil waqaf qalbun nun sakinah alifan fi salasi masail. Wajib mewaqafkan dengan membalik nun yang sukun jadi alif. Nunnya dibalik jadi alif. Ikhdara idan. Idan kan asli apa idan? Idan ini bukan idan arti ya, asli idan sini. Nun sakinah apa? Cara mewaqafnya apa? Diganti dengan apa? Alif maka menjadi i. Ida. Idan ya. Ihda idan hadza was sahih. Jadi apa namanya? Nun sakinah diganti dengan a alif. Wa jazama Ibnu Usfur fi sakhil jumal fi ayyu qafa alayya bin nun. Katanya diwaqafkan sama nun idan. Wajah nama Ibn Usfur Fisar Siljumar Bianna yuqafu alaya bin nun. Diwakafkan atasnya dengan nunnya. Waban ala, dan dia bangun atas karena wakafnya pada nun. Tuktabu bin nun, wajib dengan nun. Namanya apa? Namanya dia wakafkan sama nun. Berarti dibangun dengan ini nunnya ditulis idan. Wajah Ibn Usur Fisar Kiljumal Bianna yuqafu alaya bin nun. Diwakafkan atas idan dengan nunnya. Waban ala, dan dia bangun ala zalika atas kiro'ah dia, atas wakaf dia. Anha tuktahu bin nun, dia itu ditulis dengan nun. Walaisa kama dzakar, dan ini adalah tidak seperti yang disebut oleh Ibnu Usfur. Ini Ibnu Usfur mengkritik Ibnu Usfur, enggak seperti itu, enggak benar. Alasannya wala takhtaliful qurra'u fil waqf ala nahyi wa lan tuflihu idan abada. Ini apa abada asalnya? Apa dia Pak? Ada alif ya kan? Abadan. Karena abadan. Ada nunnya kan? Abadan kan? Tapi nunnya kan enggak ada kan? Maka dibaca aba, abada. Nunnya enggak ada. Annahu bil alif ditulis dengan walan tuflihu idan abada. Tuflihu idan abada. Jadi apa namanya? Waqafnya gimana waqafnya? Gimana cara waqaf? Gitu ya? Mas Selamat. Walam tuflihu idan abada. Itu abada panjang abada. Waqaf ini abada gitu. Hah? Dari tanwin. Enggak abadan gitu ya. Tapi alifnya 6? 6 Pak. Ini bukti bahwasannya Al-Qurra Al-Qurra semuanya sepakat ditulis alif bukan ditulis dengan nun. Nah ini cantulah Abdurrahim ini cara pembuatan ini. Asalnya yang kedua nun taukid al-khafifah al-waqi'ah ba'dal fathah. Ingat nun taukid khafifah yang jatuh setelah fathah. Maka nanti apa? Cara waqafnya dengan menetapkan apa? Ayat nun diganti dengan alif. Kakoli ta'ala lanat fa'am. Akhirnya apa lanat? Nat fa'am. Mana nontakit khalifah? Nun kan? Nontakit jatuh setelah fathah kan? Nontakit dua, khalifah dan? Apa sakila? Yaktubanna. Khafifah yaktuban. Nah ini ketika diwakafkan ini apa ya Pak? Nolnya dihilangkan. Maka Pak Nas diganti dengan alif. Nasfaan. Nasfaan nolnya diganti dengan alif. Nasfaan nolnya diganti dengan alif. Baik. Walayakunan. Asalnya walayaku nan, nah bukan nana, nun taukid khafifah. Walayaku nan, yaku anun. Ketika diwakafkan, nunnya diganti dengan alif. Wakafal jami'u alayya bil alif. Semuanya qura mewakafkan atas keduanya dengan alif dengan menetapkan alif. Qala sirwaiya kawal maitatani la taqrabannaha wala ta'budu syaitana wallahi fa'buda. Asalnya apa? Wallaha dan kepada Allah fa'budan. Fa'budan nunnya dibuang menjadi fa'buda. Jelas? Nunnya taukidnya dibuang diganti dengan alif fa'buda. Asalnya apa? Fa'budan benar-benarlah ibadai, maka nunnya dihilangkan diganti dengan alif fa buda. Jadi lanas faa walayakuna nunnya apa ya Fan? Ketika dilakukan dibaca walayakuna lanas faa fa buda. Asalnya fa budan nunnya diganti dengan alif. Asalisa tanwinul isim al mansub, mentanwin isim yang dinasabkan. Asalnya ra'aitu Zaidan. Ra'aitu. Nah. Ketika diwaqafkan bukan dibaca Zaidan. Lah. Nunnya diganti dengan alif. Ra'aitu Zaida. Ah ini. Ini nunnya ini diganti dengan alif. Ra'aitu Zaida. Bukan dibaca Zaidan. Bukan dibaca Zaidan itu ya. Zaida, Zaida, nun-nunnya diganti-ganti. Kalau ini kan katakan Zaidan, ini kan nunnya ada. Tep. Tanwinul ism al-mansub nahu ra'aitu Zaida hada waqafa al-Arab, orang Arab mewaqafkannya dengan alif. Illa Rabi'ah, kecuali Rabi'ah. Kecuali qabila Rabi'ah, fa innahu makasnya orang-orang Rabi'ah qabilul bi'a waqafu ala nahwi ra'aitu zaida bil hasi. Ingat, kalau qabia ra'aitu zaida ini. Alifnya enggak ada. Nunnya enggak ada, alifnya enggak ada. Ra'aitu zaida. Dengan membuang alif. Jelas ini ya? Qala sa'irum ala hadbada gunmun wa husnu khadijah ala qatarakat qalbi apa namanya haimah danif. Danif menjadi danifa, asalnya apa? Danif. Danifa inna karena nasab likun hal taib ala mulu rab balaki sa'i waqaf alayhi bisukun danif. Mana alif ini apa ini? Ra'aita apa ya Zaidan? Ra'aitu Zaid. Tadi kan ini ra'aitu Zaid. Ra'aitu Zaid. Oh no. Ra'aitu Zaid. Oke, jelas insyaallah ra'aitu Zaid. Tinggal berapa? Sedikit lagi kan ya. Ini gampang insyaallah. Jadi ini pembahasan ini kiai. Kama wayuk tabna. Begitu. Lama zakartul waqfa. Ketika ana sebutkan tentang waqaf ala hadis salasah dengan tiga perkara yang sudah disebutkan tadi itu, zakartu kami akan sebutkan salasah ini, salasah ini. Tiga macam tadi ya, ikhdaha, saniyah, dan salisah. Maka zakartu aku akan sebutkan kaifiyah tarasmiyah, cara menulisnya filqat di dalam tulisan istitoro dan hanya sebagai penyempurna saja, wailah bukan asal pembahasan kita, bukan asal pembahasan, hanya istitoro dan ya penyempurna saja. Tapi mal faedah, penyempurna faedah. Jadi DPI menyebutkan tata cara menulis tiga perkara tadi itu hanya membabil istitoro. Wadakartu lalu aku sebutkan annan nuna bahwasannya nun fil masail salat dalam tiga masalah itu tusawwar atau tusawwar ditulis bergambar ditulis alifan alif ala hasil waqaf ditulis alif tapi sesuai dengan bentuk waqafnya. Tapi inti ini tiga masalah di atas yang kita baca tadi dari ikhdahuma tsaniyah tsalitsah itu dibentuk dengan alif tapi ala hasil waqaf. Kira-kira wa anil kufiyina anna nuna taukid tusawwaru nunan. Kufiyin, baik, cara menulisnya nun taukid itu ditulis dengan nun. Wa anil farra anna idan idha kanat nasibatan kutibat bil alif fa'ilah kutibat bil nun. Idan ketika dia beramal menasabkan maka cara menulisnya bil alif. Kalau dia enggak beramal idan beramal apa idan? Termasuk karuja, jaza. Kalau dia beramal, maka dia ditulis dengan alif. Kalau dia enggak beramal, maka ditulis dengan nun. Farkon baina ha wa baina idza syartiyah dan fujaiyah. Untuk membedakan antara idza fujaiyah dan antara idan syartiyah. Jadi idan yang beramal jazm, cara nulisnya dengan alif idan. Ini biasa yang dikatakan tadi. Kalau ada tulisan idan seperti ini, kalau ada nunnya kan ya, ada nun kan ya, dengan nun, berarti ini yang beramal. Kalau dengan tanpa nun idan begitu saja, berarti idan fujaiyah atau idan syartiyah. Farkon baina idza syartiyah idza jil bo. Yang fujaiyah. Iza juga bisa baca iya. Iya. Waqad talakhasa, kalau itu ringkasnya, anna fi kitabati iza salah satu madzhab bisa bil alif mutlaqo iza mutlaq wan nun angka dua nun mutlaqo izan mutlaqo yang nomor tiga tas. Apa tafsil? Kalau dia beramal ditulis nun, kalau enggak beramal ditulis alif. Oke, jelas lagi. Wa tuktabul alifu ba'da wawil jama'ah, ditulis alif setelah wawil jama'ah. Langsung aja Lama zakartu hadil masalah, lalu ketika ana sebutkan ini masalah min masalah kitabah, istatratu, saya akan sebutkan lagi untuk penyempurna faedah. Istatratu, lalu aku sebutkan lagi untuk penyempurna faedah. Bidzikri mas'alataini muhimmataini min masailiha. Dengan menyebutkan mas'alataini, dua masalah muhimmataini yang penting, min masailiha, dari masalah-masalahnya. Lihat. Ihdahuma annahum farraku bainal wawi fi qaulika zaitun yada'u. Tanpa dalil kan? Kalau yada'u berarti dia mufrad. Wa bainahuma wa bainaha fi qaulika alqaumun lam yada'u. Eh? Berarti kan sini cara menulisnya. Kalau yada'u tanpa alif berarti mufrad. Kalau dengan alif berarti jamak. Fazadu alifan, mereka menambah alif ba'da wawil jama'ah. Wajarradu al-asliyah, dan mereka apa? Mengkosongkan asliyah dari alif. Qasdan litafriqati, untuk membentuk, tujuannya untuk membedakan di antara keduanya. Lihat, ketika ma'a wawil jama'ah, lihat, wawil jama'ah pakai alif. Ketika al-asliyah, wawil asliyah tanpa dengan alif. Berarti lihat ini, yada'u ini apa ini? Asliyah, jarradu al-asliyata, mereka mengkosongkan wawu ini asliyah dari kaki alif. Yada'u ini apa ini? Jama'ah ya kan? Ditulis alif, untuk membedakan kalau ini apa? Wawu asli. Kalau ini apa? Wau jamak. Bedanya apa? Pakai alif. Kalau yad'u di sini wau asli, kalau ini wau jamak. Bedanya tanpa alif. Jelas, jelas, jelas. Yes. Yang kedua, anna minal alifat al-mutatarrifa ma yusawwaru alifan. Bahwasannya nih, termasuk alif-alif yang mutatarifah, yang terletak di akhir kalimat. Gimana cara menulis alif yang terletak di akhir kalimat? Mayusawar alifan, ada yang bentuk koy alif-alif kenceng. Wa minna mayusawaru ya'an, dan ada bentuk alif koyoe ya, alif bingkong. Gimana cara menulis alif yang terletak di akhir kalimat? Jadi anna minal alifat al-mutatarifah, sesungguhnya sebagian alif yang terletak di akhir kalimat, ada yang bentuknya alif itu kenceng, dan ada yang bentuknya dengan ya enggak kenceng, ya bingkong. Wadhabitu dhalika annal alif idza tazawajat thalathata huruf. Alif kalau lebih daripada 3 huruf, aw kanat munqalibatan, atau dia gantian dari ya, suwirat ya'an, bentuk ya. Misal dalik istaza'a. Lihat. Lihat. Di sini ya-nya terletak di mana? Akhir. Alifnya terletak di akhir kalimat. Tapi dia jatuhnya apa? Setelah 3 huruf lebih kan? Maka cara nulisnya alif bingkong. Kalau da'a berapa ini? Dia jatuh apa? Setelah 2 huruf kan? Maka alif kenceng, alif bingkong. Rekaman ini agak. Ini apa ini? Baik. Kali ini? Ada yang kali ini? Baik, selamat. Yes. Misal darika wal Mustafa, Mustafa alifnya bingkong. Wa fi nawz amara usani, gantian dari ya. Contohnya Roma. Roma ini apa? Asalnya apa? Roma. Ya. Kok ngerti ini asal Roma ya? Karena Roma, Roma yarmi rom yan. Mas hari makan ya. Maka Roma ya. Berarti ini anti ini gantian dari ya. Maka cara nulisnya bingkong. Roma. Bingkong kan alif kan? Roma. Lu gak ngerti ini ya asli deh. Ganti apa ya asli? Iya itu soal mas dari Romyan. Wahaja hadian. Fat apa? Fatian. Taib wal huda. Hudaya. Wa ingkana salisatan mungkalibatan anawawin suwirat alifan. Jikalau. Jikalau. Ingat jikalau. Alif itu yang ketiga. Alif itu yang ketiga. Wa ingkat. Jika alif itu letaknya yang ketiga. Mungkalibatan. Gantian dari bau. Suwirat alif. Diganti dengan alif. Dibentuk dengan alif. Lihat. Ya. Alif ini jatuh ke berapa? Jalan ketiga kan? Jalan satu, ain luru, alif yang ketiga. Dan alif makan, ya dari apa? Dari wawu. Mal awas ini. Tidak awas. Lupa ini wawu, teman-teman tahu. Da'a, ya de, u, roma, yar, mi. Jelas? Maka ini ditulis alif bengkong, da'a. Alif kenceng, da'a. Yes. Wa ingkana salisatan maka jika alifnya terletak yang ketiga mungkalibatan an wawin gantian dari wawu suwirat alifan dibentuk ditulis dengan alif. Wa zalika nahu da'a wa afa wal asa wal qafa. Walamma dzakartu dzalika ketika ana menyebutkan seperti ini ihtajju aku membutuhkan ila zikri konunin untuk menyebutkan undang-undangnya yatamayyazu bihi dawatul waw wa min dawatil ya untuk membedakan ini yang ada wawunya dan ini yang ada ya-nya untuk membedakan waw dan ya. Untuk dibedakan apa? Ini yang rawatul bau, ada baunya. Dan ini yang ada, yaknya. Nih, masih kuat ini? Masalah apa sini? Pak Salman, hari-hari. Tali, menemu oleh kaca ali. Katam oleh apa? Oleh kotor, ini semari. Yes. Terus berbeda. Wa dzakartu annahu dan saya sebutkan annahu bahwasannya idza uskila apabila menjadi iskal amrul fi'li keberadaan perkaranya fi'il. Baik. Wa salatahu bita ilmu takalim alil mukhatab. Ah, apa sih? Sini lo. Iki da'a Roma. Ini kok bisa asali wawu? Ini kok bisa asali ya? Kata beliau, gampang saja. Da'a ini kasih tak. Pintar ni maco. Da'au tak, ya enggak? Da'au itu enggak ikhlas. Berarti apa? Hah? Ya, bagaimana kan tidak tahu bahasa orang Arab itu. Nah, jadi kan ketika ente fi'il ini ente sadarkan kepada tak mukhatab kok terus da'au pakai wawu. Berarti alif ini gantian dari wawu. Roma. Roma ini kasih tak ini. Maksud Romau kan enggak kan? Romaita kan? Pakai ya kan? Berarti alif ini gantian dari itu dobiti. Itu dobiti. Pada kartu annau ida uskilah apabila menjadi repot bagi inti. Amrul fi'li perkaranya fi'il. Wasolatahu inti gabung dia bita'il mutakallim awil mukhatab. Dengan tak mutakallim atau tak mukhatab. Itu gabung aja. Fama'ma dhara, dan bagaimanapun nanti nampaknya dia, bahwa aslu, maka dia terasanya. Jadi kapan saja bentuknya nanti dia nampak, maka dialah asalnya. Biwai bentuk E, itu nanti asalnya. Lihat. Alakara anna katakul fi Roma. Wahada. Biasanya maco. Roma ente gabung dengan tak mukhatab atau tak mutakalib. Nampak kayaknya? Nampak. Roma ita, maka menunjukkan halal alif yang bengkong tadi itu gantian dari ya. Wahada ita. Wafida'a wada'a. Da'a wa'afa. Da'autu wa'afautu. Nampak kan maunya? Nampak dia. Siapa nih? Nah bagi kenapa seorang nampak? Yo, salah dewi dewe. Kalau orang Arab meskipun enggak belajar nahwu, orang awam, apa da'autu. Da'autu wah, kan nampak wawunya itu. Nah kita di itu yo, enggak nampak-nampak soalnya hewa-hewa ini. Ya, jelas. Hewa-hewa segi kofu ancahu. Jelas ini. Ini cara apa? Penentuan iskal yang pertama ya. Untuk mengetahui ini iskal yang pertama dan cara menentukannya seperti itu. Wa idza uskira amru fi ism. Sekarang lagi isim. Saya kok bisa. Kayak apa? Kayak isim yang kayak apa? Kayak Mustafa. Gimana antum tahu alifnya apa? Asalnya apa? Wow, kayak Mustafa, Mustasfa. Asalnya apa bukan? Asalnya kayak apa, Iwan? Kayak apa ya, Ibu? Hah? Fata ya. Lupa bisa. Ini ya kalau gini ini, kalau ya bengkong gini, asalnya ya. Kalau alis kok bengkong, alis gini sih, aslinya wawu. Dan bisa dikhususkan. Kalau bengkong, kalau kenceng gini, berarti wawu hasil ini. Kalau bengkong aslinya ya. Ini sih masih ilmu. Lah, saya ilmu ini. Gimana cara mengetahui iskal kita? Lupa saya lu kok bisa? Aslinya ya lu kok iso? Dan ini aslinya an kok iso? Wow, gimana? Lihat. Nazar ta'ilat tasniyati. Inti lihat musananya. Gampang ini musananya. Bih, musananya aso? Asoan. Lu kita waduh, orang Arab, jauh Arab ngerti asoan. Asoan. Ambil dua contoh kan? Sakulun asawan, banyakul asawan ini enggak. Fama zahara fihi wa nampak dari keduanya bahwa aslu itu li asali. Apa anda katakul fil fata wal huda bi al fata. Lihat al fata itu al fata alif bengkong berarti asli ya. Wal huda alif bengkong asli berarti bi bisa naik. Fatayan nampak layaknya kan, yang tersembunyi kan nampak dia ketika musanna. Berarti musanna itu untuk fatakan untuk melihat iki asli wau atau asli ya. Wafil aswal kofa al aswani wal kofawani wa ma'asana kaulah satibi rahimahullah. Katanya kata satibi, watasniyatul asma'i dan musananya isim. Iku adalah taksifwa bisa bongkar aslinya isim. Ini gue. Tasniyatul asma'i. Musanai isim-isim. Iku taksifwa bisa bongkar aslinya isim. Bongkar aja isim bisa ketahuan. Wa in radatta ilaikal fi'la sodasta manhala. Ini gue cukup lah. Sosok sesuwi. Malah sesuwi seneng mari. Qala al-Hurairi rahimahullah idzan al-fi'lu yawman ghamma ankai jawfa al-bi'ani. Apabila fi'il suatu hari ghamma ankai jahu apa ghamma ada tertutup dari anta hijau asal hijaiyahnya asal kalimati fa'al hikbihi ta'al khitab inti letakkan dia ta'al khitab. Jadi idzan idza apabila kanal fi'lu adalah fi'l itu yauman suatu hari ghumma tertutupi angka dari kamu apa hijau huruf hijaiyah. Ketika tertutup pada anta huruf hijaiyahnya ini, apabila tertutup pada anta huruf hijaiyahnya ini, maka fa'al hikbihi ta'al khitab. Inti masukkan di situ ta'al, ta'al khitab. Yes? Jelas ini inti masukkan di situ ta'al khitab. Fa'in tarahu bil ya. Jikalau inti melihatnya ternyata ada ya-nya yauman suatu hari, katab tahu bil ya. Berarti inti tulis dengan apa ya yu? Apa ya? Alif tadi bingkong itu jenengi ya, ya. Alif tadi bingkong. Wa illa jika tidak nampak ya, bahwa yuktab bil alif, maka ditulis dengan alif ke kenceng. Lanjut. Bisa sih. Setelah dulu jam 8, lanjut jam 9. Selamat kan? Yuk.